janji tegak, tapi ternyata ku nanti tiba-tiba. Betamah yang telah bang di ada tebu, betamah lam rum jadi hati mata. Sopo ku hati hai bang han hancur, mana lagi yo yang ku rasa lansarap jalan tempat lon tumpang mbak menjemurang aroma tirang. Tahu janji tegak, tapi ternyata ku nganti tiba-tiba. Mutamah longklah bang di ada tebung, mutamah longlung jadi hati mata. Ternyata jalur karena satu kan kalah kebetulan, lengkau hubungan.